dan hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu. Derita kini, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membeban menghimpit kalbu. Kini mencairlah rindu yang membeku. Berlalu sudah badai gerita, mekarlah berlalu.